Markus pasala annan. Polemi puang Isa lako kota Nasaret to diniim pelobohi'i. Na solani to anak gurunna. Yaton na allo katorroan, mangajahimi lambola pas sambajangan. Buda tau jio si jangaran pesadingi pangajahna. Sikutanami nakua. Umbaraya nani lolongan itu lako. Apa senan matumbaraya jo nampui. Matumbai na wading pogauk tanda mejangaran. Tang pandai bola rakaya, na anak kana Maryam, na ia to sile tona, ia moto Yakub, Yoses, Yudas, na Simon. Na torolan ton te kotata to sile tona baine. Ia mojo, na cia atul aku tahun tarimai to puang Isa. Na kuan ni puang Isa? Ia to nabi dikasiri ya umbombo na nii. Apa jo kampong na, yari kalan pengerapuan na, batu jo bolana, te edan na dikasiri. Jangahi puang Isa, na sabak teda na katapai tau. Ya mojo, na teda nampugak tanda mejangaran jo kampungna, saliwanna batu pira-pira tomasaki na kakak mandai na malaga. Mangka jo, malemi puang Isa laku batu pira-pira kampung mangajahi. Natambaimi to 22 anak gurunna sirempun, na benni kuasa nulai setang, na mane suai male si dua-dua, napasan ni kumua. Ya ami male, janggi mi bawa apa-apa. Susin na kande, batu sepu, batu doi, batu baju duang lamba, saliwan na tekken na sandala. Naku apa? Ya to bola diniin tarima melo kamu. Jomo kamu torro sanggenna male pole kamu empatarru kalingkan mi. Apa ya ami ratu lako mesa kampung, na te dan na tarima kamu tau jio? Yarika tang napesa adingi kamu, salah ijo kampung. Mi pentambakan ni to carepa jo ajemi, lampang ngingaran ni tu lako tau to kasalanna. Mangkai jo, malemi to 22 anak gurunna, mpang apisenan ni kumua, paralu to sinin na tau mengkatoba jo medosana. Buda setang naulai, na buda to masaki na parusui minyak na malaga. Na saading todamo Raja Herodes to karebanna puang Isa, na sabakai senamo umbo-umbo nani. Den taum paui kumua. Nabi Yahya te tua pole, ia mojo nama kuasa mpugau tanda mejanggaran. Den to tau kumua. Nabi Elia ia. Na ia to lainna nakua. Nabi ia susi to salamesakna to nabi to naanu. Ya to na saading mi Raja Herodes to yanna jo. Nakuamo. Tonganna Nabi Yahya iya. Tomangka kupang peletuan ulunna natua pole. Yamo namangkada susijo Raja Herodes. Nasaba iya to apa pura jaji to natee. Ya jo Raja Herodes. Sibali Herodias bainena siletona to disanga Filipus. Apa napangingarani Nabi Yahya kumua? Bemali ke sibali ki Herodias to balina siletota. Ya mojo, nama Galli Herodias, anna madoang lampang pebunan ni, apa malajai sangatang napang ben Raja Herodes. Dipang pejok kambangari to Nabi Yahya, na dipumpung, dipatama pangtarungkuan. Na suai Raja Herodes to taun jagai meloi to Nabi Yahya lampang tarungkuan, sanga nakalajai. Neseng kumua maruruh penawanna Nabi Yahya turu pakeloranna puang Allah Ta'ala. Nana kawudam pesa adingi ke mangajahi apa siputta kelanto penawanna kena saadingomi to pangajahna. Ya to nam pengingaran ni allo kajajanna Raja Herodes. Ya tomo watu melo lako Herodias nani lamang pabalahi. Ya jo Raja Herodes mparenta tanah Galilea. Jadi ya jo allo dipaden to pangmaruasan napang petambangasan ni tulako totontoe kuasa pangbarani nasinina to mapangka langka parentanna. Ya jo watu menarimi to anakana baine Herodias nagaja na pumasanna Raja Herodes solato ratunna. Nakuami Raja Herodes jo anak dara. Apa ramu kadongi petare angku bengko. Masapahmi nakua. Apa tomu petada iya mi laku bengko. Moi sang sesena kaparentangku. Malemi jo anak darang kutanain dona nakua. Indo, apa ralaku petada? na pebalimi indona na kuwa. Meta ada ko ulunna Nabi Yahya. Male pole omi la ko Raja Herodes na kuwa. Iye puang, meta ada na kita ulunna Nabi Yahya na dipajung baki. Kutapa di bensi lalona. Masusa penawanna Raja Herodes tonna saadingi topeta adanna jo anak dara. Apala na patumba pi, na mangkamo na pasaparan, na jio olona toratunna. Teda na maduang tang tarima peta adanna. Taapa na suami topang baraninna, male laku pang tarungkuan leetoy toulunna Nabi Yahya. Na bawami toulunna Nabi Yahya jong baki na benni jo anak dara. Na alami na benni indona. Yato na saading mi anak gurunna Nabi Yahya, malemi nalai tobatang rabukuna, anna patamay liang. Yaton na polemo jo rasulu, sirempum mi sola puang isa. Na curita ngasan ni to apa mangka na pugauk sola to na pang pangajaran. Susibang mi lintik budanna to tau malelako malejo mai sikitam puang isa. Anna moi laku mande sola anak gurunna te edamo wattunna. Ya mojo na kuamong kwan ni. Ta malemesa lako padang palawangan tapi sawopa bojo otak. Malemesa mi puang isa sola anak gurunna manglopi manguju lako padang palawangan. Apa yaton na malemo manglopi buda taung kitai nais sentoo to na pangujui. Si mesunami lamai kampung na anna nola gantanan njoloi to puang isa sola anak gurunna. Yaton na melamo puang isa jau moilopi na kita mi jau to buda anna masse penawanna. Sanga susi bang mira bembala to teedamo to mangrewana. Napamula mi puang isa na jahi i mang rupa-rupa pang pangaja. Yato na labongi mo, malemi to anak gurunna kandopi puang isa na kwan ni. O puang, labongi mi na palawangan te tani. Labi melo kita suami te metau na pada male. Nalikanden tulako to mga baraba. Yari kalako kampung mingguriri kita. Apa na pebali na kuwa? Kamu ya to lampakan deh. Na kuwa mo to anak gurunna? Wah, la 200 pi dinar dia liar roti. Na mane siagi te tau pada budanna. Na ku tanai puang isa to anak gurunna na kuwa? Pira para to roti mi bawa. Male kamung kitai. Ya to na kita mi na kuwa? 5 mora roti na 2 pa bale. Na suami jo oto buda cuma dokko mang toro toroan jo reu malammak. Yato na cuma dokko mo, den batu pirang-pirang toroan, den to si 100, na den to si 50 ratau lansang toroan. Na alami puang isa jo 5 roti na 2 bale, anna mentingara dek langi, mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala. Na manin tipek-tipek ki jo roti, na benni anak gurunna, anna tawa-tawanni jo oto buda. Susi jo 2 bale ditawanto to buda. Kumande mi solangasan sabarahna. Yato na mangka mo kumande, na pasirempum mi totorona, ponno pa 12 baku. Agi-agi den 5 sabu muane to kumande, keyamanda to dibilang. Mangka jo, na suami puang isa to anak gurunna endek de lopi, na jolo liang kota Betsaida, sambali na Tasik. Yato na polemo tulako to buda, malemi puang isa dek buntu mas sambajang. Yaton na labongi mo, mambela mi tamatangga Tasik tolopin na anak gurunna, na jabanguna pi gantanan to puang isa. Nakita puang isa to anak gurunna, to nasigasa mo mga bise. Nasabas susangi angimbara, yaton na danari mo, ratu mi lumingka jawai, mpendetei to anak gurunna, apa susi to kumua laliulalambangi. Yaton nakita mi anak gurunna to puang isa lumingka jawai, nasangai kumua bombo. Sikara kami malaja, apa tak apa nakuan ni puang isa? Eh, rapa kamu, janggi mi malaja, aku te'e. Endek mi dek lopi to puang isa, na tak apa radan to angimbara. Liwa janga to anak gurunna, nasabak teda panapahangi to kuasana puang isa pugauk tanda mejanggaran. Tonnom pakande 5 sabu tau na 5 raroti na 2 bale. Disamboi pangingaranna jo owattu. Ratu mi puang isa sola anak gurunna lian sambali na Tasik na melao jiotana Genesaret. Yaton na melomo jamelopi Ta apa ne semi tahu to puang Isa. Pada si mesunan to talam mai kampung na. Na pari-pari malem bule to masaki jong ampah lako to nani puang Isa. Umbo-umbo nani ratu to puang Isa. Lalako kampung, lalako kota. La male ya to tahu mbawa to masaki. Na pasirempun ni jo pasa. Anna meta ada lako puang Isa kumua. Kewadingi na kakak mandai to baju landona. Moi na tampakana bangra. Pada mitaung kakak baju landona pada Tommy Malaga.